Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para asatiz, para guru-guru, yang saya hormati para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Bapak Encu Samsudin, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, saya mohon maaf hadir rada terlambat karena saya berangkat dari rumah tadi itu jam 5 sore. Perhitungan saya keluar tol Purwakarta 2 jam dari Jakarta, dari rumah keluar tol Dauan Purwakarta 2 jam, dari Purwakarta ke sini 2 jam, 4 jam. Tetapi apa mau dikata, Jakarta sekarang ini jalan mana saja macet. Sampai tadi saya baru keluar sedikit dari bebasnya macet di Karawang Barat. Baru keluar dari macet itu diperkirakan mungkin 9:30 saya baru keluar dari situ. Sehingga saya mohon maaf hadir rada terlambat. Iya Bu. Iya Bu. Naon? Echo-nya bisa dikecilin sedikit, tolong sound system. Echo-nya dikecilin saja. Ibu bapak, saudara-saudara, salah satu syariat yang tertua adalah khitan. Ini dimulai ketika zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan dalam satu sejarah diceritakan Nabi Ibrahim waktu dikhitan umurnya 83 tahun. Kita bisa bayangkan umur 83 tahun baru dikhitan, itu kulitnya alot. Dan di zaman Nabi Ibrahim belum ditemukan pisau, silet, gunting, apalagi laser. Yang ada mungkin kampak. Tapi karena ini syariat, ini perintah dari Allah, Nabi Ibrahim menjalankan perintah ini dengan ikhlas. Nah, malam ini kita tasakuran atas dikhitannya ananda kita Muhammad Habsi. Mudah-mudahan ananda kita menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna buat agama, nusa dan bangsa. Apa hikmah yang terkandung dalam khitan? Ini saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa selesai dalam waktu 5 menit. Sebentar bener. Emang pidato di Subang sampai jam berapa? Sampai subuh. Sampean ngundang apa ngontrak sampean? Pertama, hikmah yang terkandung di dalam khitan adalah meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Encu bukan tidak sayang sama anaknya, tapi karena khitan adalah perintah Allah, maka rasa sayang kepada anak disingkirkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu. Maka hikmah khitan yang pertama, menanamkan nilai iman kepada anak-anak muslim. Tentu sebagai orang tua kita pasti pengen punya anak yang soleh dan solehah. Betul? Bu, ibu kalau ditanya mending pilih mana, punya anak pinter tapi tidak benar atau benar tapi tidak pintar? Idealnya pintar juga benar. Betul? Untuk pintar jawabannya ilmu pengetahuan. Untuk benar jawabannya nilai-nilai iman kepada Allah. Tapi kan di masyarakat kita, masyarakat lebih bisa menerima orang yang benar walaupun rada sedikit pintar. Sebagai rakyat misalnya, kita sudah capek diboong-boongin sama orang yang katanya pintar tapi sayang tidak benar. Apa buktinya? Oh, disuruh ngurusin hutan malah rame-rame jadi orang utan. Disuruh ngurusin beras malah nimbun beras. Disuruh ngurusin laut malah jadi bajak laut. Yang celaka disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau. Tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau rakyat miskin yang salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang kaya dan berkuasa salah, hukum sering pura-pura tidak tahu. Untuk pintar, jawabannya jelas ilmu pengetahuan. Untuk benar, jawabannya nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini echo-nya masih kurang enak nih, dikecilin sedikit, Kang. Cek, 1, 2. Echo-nya dipaehkan. Cek, 1, 2. Ya. Saya sampai mana tadi ngomongnya itu? Nah, malam ini berkaitan dengan khitan, saya titip pesan untuk selalu meningkatkan nilai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, bu, orang yang ngaku beriman kepada Allah dalam hidupnya tentu harus memperbanyak amal. Sebab sebagai seorang muslim kita yakin betul dan kita sadar betul dari mana kita datang, mau apa kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Semua kita pasti akan pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Mohon maaf, ini semua yang hadir di sini kan nih calon-calon jenazah nih. Betul? Nih semuanya pasti bakalan mati. Bapak-bapak yang di depan nih mati apa tidak nih? Mati. Ibu-ibu yang di belakang tuh mati apa tidak tuh? Mati. Saya yang lagi diri di sini mati apa tidak? Sentimen. Loh, kalau kita yakin kita semua bakalan mati, hidup ini apa yang mau kita sombongkan? Betul? Kita sangka kita punya harta, memangnya kita punya apa sih? Kita sangka kita berkuasa, memangnya berapa lama jabatan kita sih? Kita sangka kita pintar, memangnya kita tahu apa? Enggak pakai sih. Kita sadar semua kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mengaku beriman hendaknya dalam kehidupan di alam dunia memperbanyak amal, memperbanyak ibadah. Saudara, jangan lupa nanti ketika jasad kita diusung orang ke liang lahat, yang mengiringi kita cuma tiga. Sekedap ayah iklan. Ibu bapak, saudara-saudara, nanti ketika jasad kita diusung orang ke liang kubur, yang ngiringi kita cuma tiga: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Nih yang ngiringin kita ke liang kubur nih. Yang dua pulang. Siapa yang dua? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Enggak mau nemenin masuk ke dalam. Bu. Bu. Kalau ibu-ibu mati duluan. Oi. Oi. Mati duluan. Jangan harap suami mau nemenin masuk ke dalam. Apa suami gak sedih ditinggal mati istrinya? Sedih. Apa suami gak nangis? Nangis. Mata yang kanan, mata yang kiri mah melek nyari, mana gantinya ini? Atur nuhun. Ya, ternyata. Enak pidato di sini banyak iklannya. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, saya kembali. Sebagai muslim kita sadar betul kok, semua kita akan kembali menghadap Allah. Mumpung saat itu belum datang. Orang ngaku beriman, dalam hidup hendaknya memperbanyak ibadah. Iyalah, kalau mau bercermin dari umat-umat terdahulu, itu memang umurnya panjang-panjang. Nabi Adam alaihi salam umurnya 2000 tahun. Umatnya ya kira-kira umurnya 2000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam umurnya 850 tahun. Umatnya ya kira-kira umurnya 850 tahunan. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat umurnya 63 tahun. Kita umat Nabi Muhammad pasti umurnya enggak jauh-jauh dari umur Nabi. Makanya yang malam ini umurnya 62 tahun 11 bulan banyak-banyak makan yang enak sudah itu. Ibu bapak, saudara-saudara, saya kembali. Hidup hendaknya mempertebal nilai iman kepada Allah. Sebab sekarang ini Pak, Bu, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan agama Islam. Mereka menghancurkan Islam sekarang ini, enggak perlu repot-repot nutup masjid, nyegel pesantren, melarang majelis taklim, enggak perlu. Cara yang paling efektif untuk menghancurkan Islam, racuni keimanan generasi mudanya. Siapa generasi muda Islam? Anak-anak kita. Bagaimana cara meracuni keimanan generasi muda Islam? Pertama, tanamkan di hati anak-anak muda Islam untuk punya sifat malu beragama. Ini terbukti loh sekarang. Ditanamkan sifat malu beragama. Baca Quran malu. Sekolah di madrasah malu. Masuk pesantren malu. Pakai jilbab malu. Menggunakan nama yang berbau Islam malu. Bapaknya ngasih nama bagus bener, Ibrahim. Lantaran pengen ngetop, namanya dipotong jadi Bram. Ah, itu kan cuma sekedar nama, Pak. Iya, mula-mulanya memang nama. Dari nama pindah ke pergaulan. Coba lihat, waktu namanya Ibrahim, berteman dia dengan Hasan, Mahmud, Husain, Farhad, enggak pakai Abbas. Begitu namanya diganti jadi Bram, ah masa Bram temennya sama Soleh? Enggak nyetel. Bram itu temennya Blackie. Mula-mula nama, dari nama pindah ke pergaulan. Dari pergaulan pindah ke pakaian. Ayo lihat. Anak-anak kita sekarang ini kan korban model, korban iklan, korban pakaian. Saya pikir enggak di desa, enggak di kota, pengaruh televisi membawa iklan yang macam-macam. Dan itu sampai ke kampung-kampung kita. Salah satu contoh, lihat anak-anak kita yang perempuan tuh korban pakaian. Anak perempuan sekarang berani-berani bener kemana-mana cuma pakai celana pendek. Betul? Bu, saya pernah di Jakarta, Pak, Bu. Mau berangkat ngaji, di depan saya ada anak perempuan ABG naik motor sendirian pakai celana pendek. Maaf, maaf. Dari belakang kan kelihatan banget belahan tunggirnya. Saya kan jadi serba salah. Saya liatin dosa. Enggak diliatin. Ya terusin aja sendirilah. Yang kita khawatir dari nama pindah ke pergaulan, pindah ke pakaian, pindah akidah, enggak ketahuan. Na'udzubillah min. Yang kedua, cara meracuni keimanan umat Islam adalah racuni iman generasi muda Islamnya. Bagaimana caranya? Lewat apa yang disebut modernisasi. Seolah-olah anak-anak muda kita didoktrin. Hei, pemuda-pemuda muslim, kalau kamu mau dianggap sebagai pemuda modern, enggak usah dekat-dekat masjid. Masjid urusan aki-aki. Maulid kuno, baca Quran ketinggalan zaman. Kalau kalian mau dianggap sebagai pemuda modern, akrablah dengan minuman keras. Makin kamu mabok, makin dianggap sebagai pemuda modern. Na'udzubillah min. Maka malam ini saya ingin titip pesan kepada adik-adik saya, para remaja, para pemuda muslim. Ini desa apa nih? Tiara Sari. Pemuda-pemuda muslim desa Tiara Sari, saya titip pesan. Betul ya? Tiara. Para pemuda Muslim Tiara Sari. Para pemuda, saya titip pesan. Mabok-mabokan itu bukan budayanya orang Subang kok. Para pemuda, mabok-mabokan itu bukan budayanya umat Islam kok. Para pemuda, mabok-mabokan itu bukan budayanya bangsa Indonesia. Lah. Mabok-mabokan itu budayanya orang kafir. Orang kafir mabok pantas. Coba lihat orang kafir namanya juga bagus-bagus, Kang. Lihat orang kafir namanya juga bagus-bagus. Blacky mabok pantes. Ini orang Subang Cecep mabok lah. Kalau Blacky mabok sih pantes, makanannya enak-enak. Hamburger, McDonald, hotdog dimakan. Mabok begitu muntah yang keluar keju. Lah kalau Cecep mabok, makanannya pecel doang sama urap. Begitu muntah, saya yakin yang keluar toge tuh. Awas, hati-hati adik-adikku, para pemuda, para remaja Muslim. Jangan korbankan masa depan yang sudah pasti hanya untuk kesenangan sesaat saja. Dah. Kalau tadi saya pesan kepada pemuda, sekarang saya ingin titip pesan kepada pemudi. Gadis-gadis muslimah Tiara Sari. Kiara Sari. Para gadis-gadis muslimah Kiara Sari, saya titip pesan. Para gadis, yang nenek-nenek jangan nyaut. Udah expired ikut-ikutnya. Gadis-gadis muslimah Kiara Sari, saya titip pesan. Boleh nyontoh perempuan lain, boleh. Tapi contoh yang baik-baiknya saja, jangan contoh yang jelek-jeleknya. Maaf Pak, kadang-kadang kan perempuan kita enggak. Nyontoh perempuan barat pakai kaos yang pusernya kelihatan. Puser apa bahasa Kiara Sarinya? Budal. Oh. Nyontoh perempuan barat pakai kaos yang pusernya kelihatan. Perempuan barat pakai kaos yang pusernya kelihatan sih pantes. Kenapa pantes? Pertama kafir. Yang kedua, memang kulitnya rada mulus. Lah eta awewe Kiara Sari. Pakai kaos yang bujalnya kelihatan. Sudah bodong burik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Orang yang beriman otomatis dalam hidupnya memperbanyak ibadah. Dan jangan lupa, ibadah yang kita kerjakan bukan untuk menyenangkan Allah. Ibadah yang kita lakukan bukan untuk menggembirakan Allah. Ibadah yang kita kerjakan manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing. Sekabupaten Subang enggak ada yang sholat, Allah enggak akan pensiun jadi Tuhan. Se-Indonesia tidak ada yang ibadah, Allah enggak akan turun dari tahtanya. Sholat yang kita dirikan, ibadah yang kita kerjakan, manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing. Bu, bu, jangan lupa, salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita. Istri taat kepada suami, ibadah. Bu, bu, istri taat kepada suami, ibadah. Mau kemana-mana izin sama suaminya, cium tangan suaminya. Tadi mau ngaji izin gak sama suaminya? Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan, yang ada juga kadang-kadang campur merentah. Pak, saya mau arisan, itu jemuran kalau hujan angkatin ya. La ilaha illallah. Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kaum ibu. Nabi bersabda, ayyu mamra'atin matat wa zaujuha an haratin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk surga, milih lewat pintu mana saja. Enak apa enggak? Saya tanya, ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Kuncinya ridho suami. Sekarang saya tanya bapak-bapaknya. Sekarang saya tanya bapak-bapaknya. Pak, pak, saya tanya, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia ridho apa tidak? Iya. Kesal benar sama istri. Tapi biar bagaimanapun Pak, kita ini kaum bapak harus mengakui. Kita ini para suami kaum bapak harus mengakui bahwa yang paling sayang sama anak biasanya kaum ibu. Bapak kurang tapi sayang sama anak. Bapak kalau makan di mana saja dia enggak pernah ingat sama anaknya. Betul, betul. Tenang Pak, nanti ada gilirannya lagi. Tenang dulu, tenang. Bapak kalau makan di mana saja dia enggak pernah ingat sama anaknya. Tapi ibu makan di mana saja pasti yang diingetin anaknya. Betul, Bu? Makanya ibu-ibu dikenal tukang ngumpetin makanan. Mudah-mudahan yang hadir di sini nih istri-istri solehah semua, calon-calon penghuni sorga. Apalagi saya lihat ibu-ibunya yang hadir nih, walaupun sudah jam 12 lebih, ya Allah, cantik-cantik semua. Saya yakin pakai bedaknya macam-macam. Ada yang pakai bedak Maybelline, Revlon, pipa, paralon. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, saya kembali. Orang yang mengaku beriman hendaknya hidup ini memperbanyak ibadah. Dan kalau kita mau merenungi ibadah yang kita kerjakan, sesungguhnya mengajarkan kepada kita umat Islam untuk punya sifat tawadhu, rendah hati, tidak melonjak menjadi manusia yang lupa diri dan lupa daratan. Apapun bentuk ibadah, ibadah mengajarkan kita umat Islam untuk punya sifat tawadhu. Satu contoh ibadah sholat misalnya. Saudara, anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Betul? Saya tanya, kepala kita ini mahal apa tidak? Mahal apa tidak? Mahal. Apa buktinya? Tanya kepala desa tuh. Kepala desa gak bakalan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Belum pernah ada foto di KTP gambarnya gambar dengkul. Ayo kita lihat. Anggota badan yang begini tinggi, mulia dan mahal, begitu sujud menghadap Allah, adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, telapak kaki. Betul? Loh, kalau gitu apa yang mesti kita sombongkan dalam hidup ini? Sholat yang prinsip mengajarkan kita untuk punya sifat tawadhu. Kata Nabi begini, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang bakal ditanya di akhirat nanti adalah sholat. Dan sholat merupakan ciri dari pengikut Nabi Besar Muhammad. Nanti di akhirat semua kita akan ditanya, kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya umatnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik. Kalau kamu ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad itu cirinya rajin mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Subang, kamu pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Saudara, ayo kita renungi nikmat yang kita terima, yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kewajiban kita kepada Allah. Nikmat Allah yang turun kepada kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan di dalam tidur itu pun nikmat Allah. Tetapi kita cuma diminta 5 kali lapor, yaitu lewat sholat. Ayo kita hitung-hitung. Saudara, dalam 1 hari 1 malam Allah memberi kita waktu kan 24 jam. Betul? Dalam 24 jam Allah cuma minta kepada kita untuk 5 kali lapor, yaitu lewat sholat 5 waktu. Ayo hitung-hitung. Saudara, sholat itu yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit itu sholat sudah bagus benar. Yang sedang-sedang taruhlah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus, 2 menit. Nih dia cepet nih, perangkonya gambar gledek soalnya nih. Kita ambil yang tengah-tengah saja sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit, betul? Sisanya 23 jam 35 menit, silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Oh, saya Iya, ibu bapak yang di pinggir jalan hati-hati mobilnya dikasih lewat. Ibu bapak, saudara-saudara, saya kembali ya. Hikmah yang pertama, meningkatkan nilai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur saja Pak, Bu, masih banyak di antara kita umat Islam yang beriman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Mulut sih mantep bener ngomong, saya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasak kusuk nyari mbah. Sholat menghadap Allah, tapi dagangan mau laris ngadep dukun. Itu kan namanya iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Padahal ini gak bisa dipisah-pisah, satu paket. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Jangan dicampur-campur. Jelas? Jelas? Sekarang ini kan lagi musimnya campur-campur nih. Betul? Iya, kalau es campur enak. Tapi kalau agama dicampur-campur, bagaimana rasanya? Ada orang ditanya, Kang, yang benar anjen nih agamanya apa sih? Ah, saya mah bagaimana musimnya saja. Musimnya maulid, ikut. Musimnya natal, nimbrung. Musimnya waisak, ho-oh. Orang semacam ini Allah sudah memperingatkan, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Tauhid dicampur dengan kemusyrikan, kayak air dicampur sama minyak, enggak bakalan ketemu. Nah, contoh gampangnya begini nih. Saudara, kalau ada botol sepenuhnya diisi air putih, itu ketahuan kita manusia bisa minum. Betul? Kalau ada botol sepenuhnya diisi bensin, itu juga ketahuan motor bisa minum. Tapi kalau ada botol separo diisi air putih, separo diisi bensin, nah urusannya sudah mulai kacau dah. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Satu data ya, hikmah dari berkhitan meningkatkan nilai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Encuk bukan enggak sayang sama Hasbi, sayang benar. Semua kita sayang kepada anak-anak kita. Tetapi kita lebih mendahulukan perintah Allah. Ini perintah Allah, nak. Apapun kepentingan kamu, apapun keperluan kamu, lebih dahulukan perintah Allah di atas kesenangan pribadi. Menanamkan nilai iman kepada anak-anak kita. Satu. Yang kedua, hikmah dari berkhitan. Sesungguhnya Pak Encu mengajarkan kepada Habsi untuk sebagai seorang muslim, apabila sudah dewasa nanti, jadilah orang yang mau berbuat dan berkorban, terlebih atas nama agama. Setiap kita umat Islam sudah diajarkan untuk mengalirkan darah sejak dini mungkin lewat proses khitan. Lihat, dalam berkhitan itu kan anak kita meneteskan darah, merasakan pedih, mengeluarkan air mata, dan kita sebagai orang tua juga merasa terenyuh. Pak Encu seolah-olah mengatakan kepada Habsi, Habsi, hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini keras, perjuangan. Kamu harus kerja keras, peras keringat, banting tulang. Peras otak kamu, kerja keras, kalau perlu alirkan darah nak. Jangan pernah mengharap mendapat untung dari langit tanpa bekerja keras. Seolah-olah orang-orang tua muslim apabila anaknya di hitan mengajarkan bahwa hidup ini sesungguhnya perjuangan. Begitulah kita oleh orang-orang tua kita. Ketika kita di hitan, sesungguhnya mereka mengatakan itu kepada kita. Hidup ini keras nak. Kamu harus kerja keras, banting tulang, peras keringat. Jangan menunggu mengharap keuntungan yang datang dari langit tanpa harus peras keringat, kerja keras dan banting tulang. Hidup bukan undian. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Dan ini sesuai dengan ajaran agama kita Islam. Lihat, Islam bukan agamanya orang pemalas yang begitu selesai sholat diam saja sambil menengadahkan tangan ke langit memohon rejeki yang datang dari langit tanpa harus melakukan dan berbuat apa-apa. Islam bukan agamanya orang pemalas. Hidup adalah perjuangan, perjuangan adalah pengorbanan. Oleh karena hidup adalah perjuangan, kerja keras, peras keringat, banting tulang. Maaf, sekarang ini banyak orang gak berani menghadapi kehidupan. Apa buktinya? Gampang, lihat. Baju mau yang bagus, makan mau yang enak, uang maunya banyak, tapi kerja keras gak mau. Itu bahasa Jermannya Hardolin. Islam bukan agamanya orang pemalas. Dari hitan kita sudah diajarkan hidup ini keras nak. Hidup ini perjuangan dan pengorbanan, kerja keras, peras keringat, banting tulang. Tetapi juga Islam mengajarkan kepada kita bukan agama yang sombong, yang begitu selesai bekerja, berusaha, ikhtiar tanpa kemudian meminta pertolongan dari Allah. Jelas Islam bukan agamanya orang yang sombong, tapi pasti Islam bukan agamanya orang pemalas. Saudara, sebagai muslim kita cuma diwajibkan bekerja, ikhtiar, berusaha. Tapi ketentuan hasil ada pada Allah subhanahu. Kadang-kadang yang bekerja saja belum tentu berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Sebab dalam peristiwa yang terjadi di alam ini, seluruh peristiwa di alam ini kan terjadinya melalui dua proses. Ada yang disebut proses kauniyah, ada yang disebut proses ilahiyah. Kauniyah ini sebab akibat, kausalite. Siti Maryam, suami gak punya, Allah mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Allah mau Siti Maryam hamil gak punya suami. Kita sayangkan pak, di Subang banyak perempuan yang gak mau kalah sama Siti Maryam. Contoh lain, api itu kan sifatnya panas, betul. Tapi menurut Allah api itu netral. Netral bagaimana? Ya terserah maunya Allah. Kalau Allah mau api panas, ia panas. Kalau Allah mau api dingin, ia dingin. Panas dan dinginnya api bukan untuk Allah, tapi untuk kita makhluk. Waktu Nabi Ibrahim dilontarkan ke dalam kobaran api yang menggunung, Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api, sekujur badannya sedikit pun tidak kebakar oleh api. Kenapa? Api tunduk maunya Allah. Ah, jangan-jangan Nabi Ibrahim gak kebakar gara-gara ngamalin ayat tadi kali. Sok cobain. Model kita 1000 kali baca ayat tadi masuk ke dalam api, insya Allah gosong kita sih. Seluruh peristiwa ini terjadinya melalui dua proses. Ada yang disebut kauniyah, sebab akibat. Ada yang disebut ilahiyah, kehendak Allah. Kaitannya, kita cuma disuruh berusaha. Kewajiban kita bekerja, ikhtiar. Tapi kemudian mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu. Ibu bapak, saudara-saudara, terakhir mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Fatihah ini kita khususkan pertama buat ananda kita, Muhammad Habsi Ibnu Hanafi. Mudah-mudahan ananda Habsi ini dijadikan oleh Allah anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna buat agama, nusa dan bangsa, seminim-minimnya buat lingkungan masyarakat di mana ia tinggal. Yang kedua, Fatihah ini kita khususkan buat keluarga besar Bapak Encu. Mudah-mudahan dimudahkan dalam berusaha oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kelapangan hidupnya dan dimudahkan segala macam urusannya. Fatihah yang terakhir kita khususkan buat diri kita semua. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan solehah. Dan yang paling penting, diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadzihi niyyah wa ala kulli niyatin solehah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyul lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.